عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، ما يهده الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. الحمد لله معاشر المسلمين معاشر الإخوة والأخوات في الدين رحمكم الله، kaum muslimin, para pemerhati Rojak TV dan Radio Rojak dimanapun antum berada, juga para pendengar Radio Rojak Kendari di frekuensi 95.1 FM rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan nikmat dan karunia-Nya. Kita memuji dan menyanjungnya atas limpahan hidayah-Nya. Di pagi hari ini kita dimudahkan kembali untuk bertemu di majelis ilmu yang mulia ya, dalam lanjutan kajian kita membahas pembahasan yang sangat bermanfaat tentang keutamaan dan kemuliaan ilmu. Al-ilmu fadluhu wa syarafuhu, ilmu kemuliaan dan keutamaannya, yang merupakan petikan dari kitab Miftahu Daris Sa'adah, buah karya dari Al-Imam Syamsuddin Abu Abdullah Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala. Pembahasan yang sangat bermanfaat di kitab ini, yang merupakan motivasi pendorong utama bagi kita dengan izin Allah untuk semangat menuntut ilmu, karena diterangkan segi-segi keutamaan dan kemuliaannya. Ini telah kita baca dan masih kita akan baca ya, bagaimana keutamaan ini jangan sampai luput dari hidupnya seorang muslim, karena inilah kemuliaan yang dulu berlomba-lomba dikejar oleh orang-orang yang mulia, orang-orang yang beriman dekat dengan Allah Subhanahu wa taala sebelum kita. Sekarang kita masih lanjutkan pembahasan di segi keutamaan dan kemuliaan ilmu yang panjang, cukup panjang penjelasannya di sini, segi yang ke 38 ya, masih segi yang ke-38, yaitu masih pembahasan tentang keutamaan ke-37 ya, tentang keridhaan malaikat, ridhal malaikati bi talibil ilmi, keridhaan para malaikat terhadap penuntut ilmu. Saat ini kita masih melanjutkan pembahasan di hadis yang panjang ini ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian menyebutkan keutamaan dan kemuliaan ilmu di dalam hadis ini. Wa qawluhu sallallahu alaihi wasallam, innal alima la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ardi hatta al-hitanu fil ma. Kemudian kita akan bahas di sini makna ucapan atau sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya orang yang berilmu, yang mempelajari ilmu agama, benar-benar akan selalu dimohonkan pengampunan, akan dimohonkan pengampunan dosa-dosanya, tentu kepada Allah ya. Yang mohonkan siapa? Semua makhluk yang ada di langit, yaitu para malaikat, dan makhluk yang ada di bumi, sampai pun ikan-ikan di lautan. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, فَإِنَّهُ لَمَّا كَانَ الْعَالِمُ سَبَبًا فِي حُسُولِ الْعِلْمِ الَّذِي بِهِ نَجَاتُ النُّفُوسِ مِنْ أَنْوَاءِ الْمُهْلِكَاتِ كَانَ سَأْيُ وَكَانَ سَأْيُهُ مَقْصُورًا عَلَى هَذَا وَكَانَتْ نَجَاتُ الْعِبَادِ عَلَى يَدَيْهِ juziya min jinsi amalihi wa ju'ila man fis samawati wal ardi sa'iyan fi najatihi min asbabil halakati bi istighfarihim lahu. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala menjelaskan kenapa orang yang berilmu selalu didoakan kebaikan, didoakan agar diampuni dosa-dosanya oleh semua makhluk yang ada di langit-langit dan di bumi. Kata Ibnu Qayyim, karena orang yang berilmu merupakan sebab tersebarnya ilmu. Ya, tersebarnya ilmu di alam semesta ini dengan pengajaran mereka, dengan penyampaian ceramah ataupun nasihat yang mereka sampaikan. mereka merupakan sebab husulil ilmi, didapatkannya ilmu, tersebarnya ilmu bagi semua makhluk di alam semesta. Yang dengan ilmu itulah kita ketahui jiwa akan selamat. Jiwa-jiwa akan selamat dari berbagai macam kebinasaan. Karena dengan ilmu kita kenal iman, kita kenal tauhid, kita kenal hal-hal yang menyelamatkan kita dari kemurkaan Allah subhanahu wa ta'ala, yang itu adalah kebinasaan yang hakiki. Maka dengan sebab ilmu, ya, manusia menyelamatkan jiwa-jiwa mereka dari berbagai macam kerusakan, dari berbagai macam kebinasaan. Orang yang berilmu usahanya, maksuran fi hadha, maksuran ala hadha, usahanya hanya terbatas mengusahakan untuk tersebarnya ilmu ini. Berarti, ya, keselamatan makhluk, keselamatan hamba-hamba Allah, keselamatan manusia, bahkan jin dan manusia ada di tangan mereka dengan izin Allah. Oleh karena itu, juziya min jinsi amalihi, mereka dibalas dari jenis perbuatannya. Jadi ternyata ini berlaku kaidah al-jaza'u min jinsil amal, balasan dari jenis perbuatan. Karena dia mengusahakan sebab keselamatan makhluk di alam ini, maka Allah membalas dia dari jenis amalnya sendiri. Wajuila man fis samawati wal ardi sa'yan fi najatihi, maka Allah menjadikan semua makhluk yang ada di langit-langit dan di bumi mengusahakan keselamatan orang yang menyebarkan ilmu ini. Ya, keselamatannya min asbabil halakat, dari sebab-sebab kebinasaan, dengan Allah jadikan mereka selalu berdoa memohon ampun atas dosa-dosanya, ya, atas dosa-dosa orang yang menyebarkan ilmu ini. Coba lihat, ya, bagaimana kemuliaan dan keutamaan yang sangat tinggi. Bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala dengan sebab ini menjadi memilih para nabi dan para rasulnya, hamba-hambanya yang paling mulia, yang paling tinggi kedudukannya di kalangan semua makhluk. Tugas utama mereka adalah menyebarkan apa? Menyebarkan ilmu. Membawa petunjuk Allah, Allah subhanahu wa ta'ala, untuk disebarkan bagi semua manusia. Ya, meskipun bersedekah atau memberikan makanan itu utama, tapi kita tahu para nabi dan para rasul bukan tugasnya membagi-bagi makanan. Meskipun kita ketahui mereka adalah orang yang paling dermawan, tugas utama mereka adalah menyebarkan ilmu, karena ini ilmu lebih penting daripada kebutuhan manusia terhadap perkara apapun, sebagaimana pembahasan yang sudah kita lewat, yang sudah kita bahas. Nah, baik. Wa idza kanatil malaikatu tastaghfiru lil mu'minina fa kaifa la tastaghfiru li khassatihim wa khulasatihim. Kalau para malaikat, sebagaimana ayat yang kita baca di pertemuan lalu, para malaikat saja ya, yastaghfiruna lil ladzina amanu, memohonkan ampun untuk orang-orang yang beriman, maka bagaimana tidak malaikat itu memohonkan ampun bagi orang-orang yang khusus, yang istimewa, yang terpilih di kalangan orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang menyebarkan ilmu agama. Tentu lebih besar lagi perhatian para malaikat untuk memohonkan ampun bagi mereka, karena mereka adalah khasatul mu'minin, ya, khasatul mu'minin, orang-orang yang khusus, yang diistimewakan di kalangan kaum mu'minin, orang-orang pilihan. Maka ini juga kemuliaan, ya, yang sekali lagi dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala didapatkan dengan seseorang bersemangat menuntut ilmu agama dengan tujuan untuk menyebarkan kebaikan di kalangan umat ini. Nah, waqadakilah, Ibnu Qayyim selanjutnya menjelaskan lebih lanjut, waqadakilah inna man fis samawati wa man fil ardil mustaghfirina lil alim amun fil hayawanati natikiha wabahimiha tairiha waghairiha. Ada juga yang mengatakan bahwa semua makhluk yang di langit dan di bumi yang selalu mohonkan ampun bagi orang-orang yang berilmu, yang menyebarkan ilmu kepada manusia, ini berlaku umum untuk semua jenis hewan. Ya, berlaku umum untuk semua, baik hewan maupun manusia. Baik manusia ataupun binatang, binatang ternak, baik itu burung dan semuanya. Bahkan kata Ibnu Qayyim di sini, wa yu'akidu hadza qauluhu, ini ditegaskan dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang telah kita baca, ya. Hatta al-hitanu fil ma'i wa hatta an-namlatu fi juhriha, sampai ikan-ikan di lautan, sampai semut-semut di dalam sarangnya, di dalam lubangnya. Maka mencakup semua jenis hewan, semua makhluk. Ya, berarti semua makhluk merasakan kemanfaatan, ya, merasakan sebab-sebab keselamatan bagi mereka dengan tersebarnya ilmu. Maka mereka mengusahakan, selalu berdoa memohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi orang-orang yang berperan dalam penyebaran ilmu yang merupakan sebab keselamatan, keselamatan makhluk ini dalam kehidupan di dunia. Nah, faqila, sababu hadzal istighfar annal alima yuallimul khalqa mura'ata hadhil hayawanati wa yu'arrifuhum ma yahillu minha wa ma yahrum wa yu'arrifuhum kayfiyata tanawuliha wa istikhdamiha wa rukubiha wa intifa'i biha wa kayfiyata dhabhiha ala ahsanil wujuhi wa arfaqiha bil haywan. والعالم أشفق الناس على الحيوان وأقوامهم ببيان ما خلق له. Maka dikatakan, ya, di antara sebab kenapa hewan-hewan ini memohonkan ampun kepada Allah bagi orang yang menyebarkan ilmu ini, Ibnu Qayyim menjelaskan sebab permohonan ampun ini karena orang yang berilmu merekalah yang mengajarkan kepada manusia tentang bagaimana memperlakukan hewan-hewan ini dengan benar menurut syariat Islam. Karena dalam hadis-hadis yang sahih, kan Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita cara berbuat dengan hewan. Tidak boleh mendolimi. Ketika hewan tunggangan, tidak boleh kita berikan tunggangan yang melebihi dari kemampuannya. Bahkan ketika menyembelihnya. Kata Rasulullah SAW dalam hadis terkenal riwayat Imam Muslim, فَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُ الذِّبْحَ Ya. Wa idza qataltum fa ahsinul qitlah. Kalau kalian menyembelih hewan, perbaikilah cara menyembelihnya. Wal yuhidda hadukum syafratahu wal yurih dhabihatahu. Hendaknya salah seorang dari kalian menajamkan pisaunya. Memang dia akan tersakiti, tapi sakitnya tidak lama dan mempercepat, karena memang disyariatkan untuk disembelih agar kita bisa makan dagingnya, hewan-hewan yang dihalalkan ini, ya, kayak binatang ternak dan yang lainnya. Nah, jadi kata Rasulullah SAW, hendaknya salah seorang dari kalian menajamkan pisaunya dan yurih dhabihatahu, tidak menyiksa hewan yang disembelihnya. Ini tentu bermanfaat bagi hewan tersebut, sehingga dia tidak tersakiti. Ya, maka orang yang berilmu, yang paham agama dan menyebarkan ilmu, mereka lah yang memperkenalkan ini kepada manusia. Mereka lah yang mengenalkan kepada manusia hal apa yang dihalalkan dari hewan ini dan apa yang diharamkan. Ya, dagingnya boleh dimakan tapi darahnya tidak diperbolehkan, karena Al-Quran jelas menyebutkan haramnya meminum atau makan darah. Ya, kemudian wa yu'arrifuhum kayfiyata tanawuliha, mengenalkan kepada manusia bagaimana cara kita mengkonsumsi hewan ini yang dihalalkan ini, bagaimana cara menggunakannya, menungganginya, mengambil manfaat darinya, bahkan bagaimana kita menyembelihnya dengan cara yang terbaik, yang paling tidak menyakiti bagi hewan tersebut. Maka orang yang berilmu adalah orang yang paling penyayang di kalangan manusia terhadap hewan, dan juga yang paling menegakkan penjelasan tentang tujuan diciptakan hewan tersebut. Masya Allah. Jadi hewan-hewan pun merasakan kebaikan dengan tersebarnya ilmu, sehingga mereka diperlakukan dengan benar. Dengan sebab ini, mereka memohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk orang-orang yang berilmu, yang menyebarkan kebaikan ini di kalangan manusia. Baik, wabil jumlah, kesimpulannya kata Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, wabil jumlah, ringkasannya, فَالرَّحْمَةُ وَالْإِحْسَانُ الَّتِي خُلِقَ بِهِمَا وَلَهُمَا الْحَيَوَانُ وَكُتِبَ لَهُمَا حَظُّهُمَا مِنْهُ إِنَّمَا يُعْرَفُ بِالْعِلْمِ فَالْعَالِمُ مُعَرِّفٌ لِذَلِكَ فَاسْتَحَقَّ أَنْ تَسْتَغْفِرَ لَهُ الْبَهَائِمُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ. Kesimpulannya atau ringkasnya, rahmat, kasih sayang dan kebaikan yang dengan keduanya, dan untuk keduanya hewan diciptakan, ya, dan dituliskan dia akan mendapatkan bagian dari kasih sayang dan kebaikan itu, hanyalah ini dikenal, diketahui dengan ilmu agama. Karena Allah yang menjelaskan semua dengan rinci. Maka, orang yang berilmu merekalah yang mengenalkan atau menjelaskan ini kepada manusia. Maka dengan ini orang yang berilmu tadi berhak untuk mendapatkan doa permohonan ampun dari hewan-hewan tersebut, ya, sebagai balasan dari perbuatan mereka. Wallahu ta'ala a'lam. Jadi ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita perhatikan ini keutamaan yang besar. Di samping keutamaan-keutamaan yang lain. Dalam hadis ini saya sudah berapa bentuk keutamaan? Sudah malaikat yang ridho dengan perbuatan mereka, malaikat yang selalu mendoakan kebaikan, ya. Kemudian malaikat yang selalu senang untuk melingkupi mereka dengan sayap-sayapnya, belum lagi hewan-hewan yang lain, semua makhluk bahkan memohonkan ampun kebaikan untuknya. Masya Allah, siapa yang tidak termotivasi untuk mengejar kebaikan ini selagi Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kepada kita. Maka kesempatan kita berdoa, ya. Sekarang kita berada di akhir-akhir bulan Ramadan, kita berdoa kepada Allah agar kebaikan ini jangan sampai luput dari hidup kita. Di sisa umur kita yang masih ada, kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Paling tidak kita amalkan untuk diri kita sendiri, paling tidak kita ajarkan untuk keluarga kita. Maka insyaallah bagian dari kebaikan ini tidak luput dari diri kita. Nah, barakallahu fikum. Taib wa qauluhu, kemudian sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala kemudian menjelaskan sabda Rasulullah SAW dalam hadis ini. وَفَضْلُ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِ الْقَمَرِ عَلَى سَائِرِ الْكَوَاكِبِ. Keutamaan atau kemuliaan orang yang berilmu dibandingkan orang yang ahli ibadah. Ingat, ini membandingkan dua hal yang utama. Dua golongan manusia yang paling utama. Satunya berilmu, ya, dia juga mengamalkan ibadah, tapi dia punya keistimewaan ilmu. Yang satu cuma ahli ibadah saja. Kata Rasulullah SAW, keutamaan orang yang berilmu dibandingkan ahli ibadah dalam hal memberi manfaat kepada manusia adalah seperti keutamaan sinar rembulan dibandingkan cahaya bintang-bintang di malam hari. Ya. Perbandingkan cahayanya. Mana di antara dua makhluk ini yang paling bermanfaat untuk menyinari alam agar diambil cahayanya? Ibnu Qayyim menjelaskan, ini adalah tashbihun mutabikun lihalil qamari wal kawakib. Penyerupaan atau analogi yang sangat sesuai tentang keadaan bulan dan bintang-bintang di malam hari. فَإِنَّ الْقَمَرَ يُضِيءُ الْأَفَاقَ وَيَمْتَدُّ نُورُهُ إِلَى الْعَالَمِ وَهَذِهِ حَالُ الْعَالِمِ وَأَمَّا الْكَوْكَوْكَبُ فَنُورُهُ لَا يُجَاوِزُ نَفْسَهُ أَوْ مَا قَرُبَ مِنْهُ وَهَذِهِ حَالُ الْعَابِدِ الَّذِي يُضِيءُ نُورُهُ عِبَادَتَهُ عَلَيْهِ دُونَ غَيْرِهِ وَإِنْ جَاوَزَ نُورُ عِبَادَتِهِ غَيْرَهُ فَإِنَّمَا يُجَاوِزُهُ غَيْرَ بَعِيدًا كَمَا يُجَاوِزُ دَوْءُ الْكَوْكَبِ لَهُ مُجَاوَزَةً يَسِيرًا. Kata beliau, karena sesungguhnya bulan itu cahayanya benar-benar meliputi semua ufuk di alam semesta. Ya, meliputi semua alam. Cahaya tersebar di semua alam ini, dan inilah keadaannya orang yang berilmu ketika dia menyebarkan ilmunya. Coba kita lihat saja. Sekarang bukunya Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, beliau sudah wafat rahimahullah ta'ala. Tapi buku-bukunya sekarang tersebar di alam. Padahal bukunya itu dalam bahasa Arab. Diterjemahkan setelah itu. Dalam bahasa, berbagai bahasa. Kita baca. Orang membacanya, ada yang dikaji. Tersebar di mana-mana. Padahal orangnya tinggalnya di Syam. Ya, bukan di negeri kita. Bukunya kita baca, tersebar di alam semesta. Ini seperti cahaya ilmu, apalagi Al-Qur'an, sumber ilmu yang paling utama. hadis-hadis yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini seperti keadaannya orang yang berilmu, cahayanya tersebar di mana-mana. Manfaatnya dirasakan di semua oleh semua makhluk di alam semesta. Adapun bintang, maka cahayanya tidak melewati kecuali dirinya sendiri. Tidak melewati dirinya sendiri, hanya untuk dirinya saja. Ataupun paling-paling dekat, kalau lewat dari dirinya hanya dekat sekitarnya saja. Inilah keadaannya seorang ahli ibadah yang cahaya ibadahnya hanya menyinari dirinya sendiri tanpa melewati dirinya. Kalaupun cahaya ibadahnya melewati, maka tidak jauh, hanya sekitar dirinya sendiri. Sebagaimana cahaya bulan, ya, cahaya bintang, hanya untuk dirinya, kalaupun melewati, hanya melewati sedikit. Hanya sekitarnya saja. Ya. Maka ini menunjukkan bahwa perbandingan orang yang berilmu dan orang ahli ibadah memang seperti itu keadaannya. Makanya di sini dibawakan di sebuah athar yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Jurayj dari Atha dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, perbandingan antara dua ini. Idza kana yaumul qiyamati yu'ta bil 'abidi wal faqih, pada hari kiamat nanti akan didatangkan orang yang ahli ibadah dan orang yang berilmu. Fayuqalu lil 'abid, maka dikatakan kepada orang ahli ibadah, udkhulul jannah, masuklah kamu surga. Tentu maksudnya ini ahli ibadah yang ibadahnya benar sesuai dengan sunnah, tapi dia tidak menyebarkan ilmu kepada manusia, tentu dia selamat masuk surga. Masuklah kamu ke dalam surga, ya, dengan izin Allah, dengan taufik dari Allah. Tapi untuk orang yang berilmu, yuqalu lil faqih, orang yang berilmu dikatakan padanya, isfa tu syafa, berilah syafaat kepada siapa yang kamu inginkan, kamu akan diizinkan untuk memberi syafaat. Yakni orang yang berilmu dia masuk surga, tapi sebelum masuk surga dia bisa memberi syafaat kepada orang lain untuk masuk surga bersamanya. Masya Allah. Jadi dia punya keistimewaan lebih dibandingkan orang ahli ibadah, karena ahli ibadah ini dia hanya memberi manfaat untuk dirinya sendiri. Tapi orang yang berilmu memberi manfaat untuk dirinya dan juga untuk orang lain. Sudah kita katakan tadi, itulah sebabnya Allah subhanahu wa ta'ala mengutus para nabi dan para rasul untuk tugas yang paling agung ini, yaitu menyebarkan petunjuk cahaya wahyu Allah subhanahu wa ta'ala kepada umat manusia. Baik. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala selanjutnya, wa fit tashbihil madhkuri latifatun ukhra. Kemudian, dalam penyerupaan atau analogi yang disebutkan tadi, perbandingan orang yang ahli ibadah dengan orang yang berilmu seperti perbandingan antara cahaya apa bintang dibandingkan cahaya bulan. Ini ada makna lain. Ya. Makna halus lainnya. Wa huwa annal jahla kallaili fi dhulmatihi wa hindisihi wal ulama wal ubbad bi manzilatil qamari wal kawakibi at-tali'ati fi tilka dhulmati. Bahwa kejahilan, kebodohan, ketidakpahaman banyak manusia terhadap agama ini adalah perumpamaannya seperti malam yang gelap gulita, malam yang sangat gelap dan gulita. Ketika itulah orang yang berilmu dan orang-orang yang berilmu dan orang-orang yang ahli ibadah yang menjadi ya hiasan bagi langit di malam hari. Orang-orang yang berilmu seperti cahaya bulan, sementara orang-orang ahli ibadah seperti al-kawakib, seperti bintang-bintang yang menerangi di kegelapan malam tersebut. Wa fadlu nurul alimi fiha ala nuril abidi ka fadli nuril qamari ala al-kawakib. Maka keutamaan cahaya yang dipancarkan oleh orang yang berilmu dibandingkan cahaya yang dipancarkan oleh orang ahli ibadah seperti cahaya yang dipancarkan oleh rembulan dibandingkan cahaya bintang-bintang. Ini juga jelas ya, menunjukkan perbandingan antara keduanya dari segi manfaatnya dalam menerangi kegelapan, manfaatnya dalam dalam hal memberikan manfaat kepada kegelapan, kejahilan yang ada pada kebanyakan manusia. Nah, barakallahu fikum. Taib, kata Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala selanjutnya. Wa aydan fad-dinu kiwamuhu wa zinatuhu wa amanatu wa amanatuhu bi ulama'ihi wa ubbadihi. Penjelasan dari sisi lain, agama ini, tegaknya agama, tiang penopang agama, hiasan bagi agama ini sekaligus penjaganya adalah dengan dua golongan manusia tadi, orang-orang yang berilmu dan orang-orang yang ahli ibadah. Fa idza dhahaba ulama'uhu wa ubbaduhu dhahaba ad-din. Maka kalau telah hilang, yakni telah meninggal, telah wafat orang-orang yang berilmu dan orang-orang ahli ibadah, agama ini akan hilang, tidak ada lagi bekasnya. Kama anna samaa'a amanatuhu wa zinatuhu biqamariha wa kawakibiha, sebagaimana langit ya penjaganya dan perhiasannya adalah dengan cahaya rembulan dan bintang-bintang. Fa idza khusifa qamaruha wantasharat wantatharat kawakibuha ataha matu'at. Kalau cahaya rembulan telah tertutupi, bintang-bintang telah berguguran jatuh, maka akan datang kepada langit janji hari kiamat yang dijanjikan kepadanya. Wa fadlu ulama'i ad-dini 'alal 'ibadi ka fadli ma bainal qamari wal kawakib. Maka keutamaan orang-orang yang berilmu tentang agama Allah Subhanahu wa taala dibandingkan orang-orang yang ahli ibadah seperti keutamaan antara rembulan dibandingkan bintang-bintang. Ini juga ya jelas sekali menerangkan kepada kita tentang keutamaan ini. Oleh karena itu ya, oleh karena itu ini menjadi motivasi besar untuk kita berikan waktu kita agar bisa bersemangat dalam menuntut ilmu, karena ternyata apa yang kita luangkan waktu kita dalam menuntut ilmu ini berarti kita semakin menambah kemuliaan kita, kemudian mengusahakan sebab keselamatan diri kita dengan mendapatkan doa kebaikan, doa pengampunan dari semua makhluk-makhluk yang ada di langit dan di bumi dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum ma'asyiral muslimin, para pemerhati Rojak TV dan Radio Rojak dimanapun antum berada, juga para pendengar setia Radio Rojak Kendari rahimakumullah. Insyaallah cukup sampai di sini apa yang kami sampaikan di kesempatan pagi hari yang berbahagia ini. Insyaallah kelanjutan dari pembahasan hadis yang sangat panjang ini kita akan teruskan kembali di pertemuan berikutnya. Semoga apa yang kita bahas dan kita kaji bermanfaat dan menjadi sebab kebaikan bagi kita semua. Kita masih ada waktu untuk bertanya jawab ya. Saya persilakan. Sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Nah Ustaz, jazakallah khairan, barakallahu fik atas materi yang telah antum sampaikan Ustaz di kesempatan pagi hari ini. Dan ikhwatal Islam azani Allah wa iyyakum. Untuk selanjutnya kami buka sesi interaktif soal jawab. Bagi Anda yang ingin bertanya dan memperdalam materi yang telah disampaikan oleh Ustaz, kami persilakan. Untuk Anda yang ingin bertanya, Anda bisa menghubungi kami di 0218236543 bagi Anda yang bertanya secara langsung, dan bagi Anda yang bertanya pesan singkat di 0819896543. Nah, untuk yang pertama kita angkat melalui telepon di 0218236543. Ya, silakan. Ya, silakan. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak dan berada di mana? Dengan Abu Anis di Bau-Bau. Abu Anis di Bau-Bau ya. Silakan, Pak Abu Anis. Nah, gini yang saya tanyakan, Ustaz, mengenai ada nas yang sering saya dengar yang berbunyi al-ilmu qabilatul amal. Apakah ini dalil ini pakai hadis atau perkataan ulama? Baik, itu saja Pak, terima kasih. Cukup Pak. Apakah ini, tidak, karena dengan kita-kita yang sekarang ini beramal dan menuntut ilmu. Apakah kita berhenti dulu beramal kemudian menuntut ilmu dulu, atau kita beramal sekalian kita menuntut ilmu? Baik. Ya, demikian pertanyaan saya, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Abu Anis atas pertanyaan yang berada di bawah-bawah, dan kepada Ustaz kami persilakan. Silakan Ustaz. Barakallahu fikum. Pertanyaan bermanfaat sekali dari beliau ya, Bapak Abu Anis tadi ya, yang ada di bawah-bawah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan kebaikan kepada beliau dan keluarganya dan juga untuk kita semua. Jadi al-ilmu qabla al-amal, ilmu sebelum beramal. Yang saya ketahui ini bukan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi ini adalah ucapan ulama. Di antaranya yang kita kenal adalah pernyataan Imam Al-Bukhari di dalam sahihnya, dibuat ketika beliau membuat salah satu bab, al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Ilmu sebelum berkata dan berbuat. Tentu ini ucapan yang benar karena dalil-dalil menyebutkan demikian. Ya, banyak ayat Al-Qur'an yang menyebutkan fa'lam, misalnya fa'lam annahu la ilaha illallah, ketahuilah, ini berilmulah, berilmulah tentang makna la ilaha illallah. Di dalam Al-Qur'an yang disebutkan wa'lamu, ketahuilah. Jadi ini menunjukkan sebelum kita berbuat kita tahu dulu ilmunya. Maksudnya di sini bukan berarti sekarang kita hentikan dulu semua kegiatan, kita harus belajar dulu. Sholat jangan kita laksanakan dulu, kita belajar sholat dulu. Ya salah. Karena bagaimanapun sekarang kita sudah punya kewajiban yang harus kita lakukan. Lagi pula tentang pelaksanaan sholat kita sudah punya ilmu secara umum. Misalnya kita sudah ketahui kewajiban sholat 5 waktu, sholat duhur berapa rakaat, 4 rakaat, seterusnya sholat-sholat yang lain. Dimulai dari mengucapkan takbir sampai ditutup dengan mengucapkan salam. Nah, sekarang kita harus perbaiki pelaksanaan sholat ini agar benar-benar sesuai dengan ilmu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam praktekkan? Kita pelajari semua. Jadi sambil kita amalkan, karena kewajiban ini harus kita amalkan, kita perbaiki yang ada supaya benar-benar kita bisa mengamalkannya di atas petunjuk Allah, di atas ilmu. Itu maksudnya. Bukan berarti kita meninggalkan semua perbuatan tersebut, tidak ada yang mengatakan demikian. Ya, contohnya sekarang kita berislam. Ya, banyak hal-hal yang tidak kita pahami dengan Islam. Apakah kita mengatakan kalau begitu kita harus kafir dulu, tinggalkan dulu Islam, belajar dulu baru berislam kembali? Tidak ada ulama yang mengatakan demikian. Kita perbaiki Islam kita yang ada dan terus kita jalani, kita pelajari. Misalnya kalimat syahadat yang tadinya kita salah faham, hal-hal yang dikhawatirkan bisa membatalkan, kita pelajari untuk kita hindarkan. Dan kita mohon, setelah itu mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dari dosa-dosa dan kekurangan yang lalu, serta kita mohon kepada Allah agar dijaga dalam kebaikan Islam ini sampai di akhir hayat kita. Itu yang kita lakukan. Barakallahu fikum. Nah, Ustaz Taufik, barakallah, jazakallah khairan atas jawaban yang telah antum sampaikan Ustaz. Demikianlah jawaban untuk Abu Anis di bau-bau, mudah-mudahan dapat difahami. Ikhwatul Islam azanillah wa yakum, masih dalam sesi interaktif soal jawab dan kami masih mengangkat pertanyaan melalui telepon di 0218236543. Ya, silakan. Silakan untuk yang berikutnya. Ya, silakan. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak dan berada di mana? Ini dari Pak Ali di Kalimantan Barat, Ustaz. Pak Ali di Kalimantan Barat. Silakan Pak Ali, pertanyaannya. Nah, ini baru nanya itu. Oke. Ada orang sebelumnya tidak pernah belajar ilmu. Terus ketika dia belajar langsung hadis, baca Al-Qur'an, ikuti sunnah. Yang lihat-lihat TV, yang baca-baca buku. Terus ketika menyampaikan kepada orang yang dia sudah merasa punya ilmu, yang biasa melakukan kebid'ahan, maka dibilang, kamu ini belum pernah mondok kok sudah ngajar-ngajarin orang. Gitu. Gimana itu penjelasannya, Ustaz? Baik. Terima kasih Pak Ali, cukup? Iya, itu saja, Ustaz. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kepada Ustaz kami persilakan untuk menjawab. Silakan Ustaz. Ya, barakallahu fikum. Pertanyaan sangat bermanfaat dari Pak Ali ya, yang ada di Kalimantan Barat. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa melimpahkan rahmatnya dan kebaikannya kepada beliau, kepada keluarganya juga, dan kepada kita semua. Ya, memang ini salah satu di antara kendala atau alasan yang banyak disampaikan oleh orang awam ketika mendapatkan teguran. Ya, ketika mendapatkan teguran. Ketika mereka dinasihati, mereka akan beralasan, oh kamu belum belajar, ya, kamu belum pernah mondok, kenapa mengajarkan, menegur-negur kita. Ya, kalau sudah, kalau memang begitu alasannya, sampaikan. Orang ini bisa mengambil rekaman atau buku yang ditulis oleh seorang ustadz yang sudah pernah belajar di Madinah, pernah belajar di pondok pesantren atau yang lainnya, supaya disampaikan, ini ustadz ini mengatakan demikian seperti yang saya katakan. Pasti mereka punya alasan lain. Ya, pasti mereka punya alasan lain. Itu permasalahannya. Jadi ini cuma alasan, tidak perlu dipertimbangkan, tidak perlu diperhatikan, ya. Kalau seandainya kita menyampaikan mereka kurang yakin, maka tidak ada salahnya kita bawakan rekaman atau tulisan yang alhamdulillah sekarang gampang tersebar, ya. Dengan adanya media sosial saat ini, tulisan-tulisan dari ustadz yang memang dia punya ilmu yang kita ingin sampaikan kepada mereka, ternyata materinya sama, kita juga nukil dari ustadz tersebut, tidak mengapa, kita tunjukkan. Ini bukti bahwa apa yang saya sampaikan hanya sekedar menukil dari ustadz yang memang sudah berilmu, sudah pernah belajar, bukan cuma di pondok pesantren, bahkan pernah belajar di Timur Tengah, misalnya di Arab Saudi, yang mereka punya kapasitas ilmu yang cukup untuk menyampaikan hal tersebut. Bisa kita lakukan demikian, ya. Cuman ya, biasanya mereka akan punya alasan yang lain. Yang jelas kita hanya bisa berdoa dan berusaha. Kita mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar mereka di orang-orang yang dikehendaki kebaikannya, agar mudah mendapatkan hidayah lewat dakwah kita. Kalaupun mereka menolak, maka bukanlah kewajiban kita untuk membukakan hati manusia, meskipun kita sangat berharap dan mengusahakannya. Nah, barakallahu fikum. Nah, Ustaz Taufik, barakallah, jazakallah khairan atas jawaban yang sampaikan Ustaz. Demikian jawaban untuk Pak Ali yang berada di Kalimantan Barat. Mudah-mudahan dapat difahami jawaban yang telah disampaikan oleh Ustaz. Nami khotol islam azan ya Allah wa yakum. Masih kami angkat pertanyaan melalui telepon di 0218236543. Ya, silakan untuk yang berikutnya. Ya, silakan. Ya, silakan. Baik, kita angkat pertanyaan pesan singkat Ustaz. Ustaz, apakah mempelajari ilmu itu terbatas terhadap ilmu agama saja? Kalau ilmu umum seperti yang di perguruan tinggi umum, bagaimanakah hukumnya mempelajarinya Ustaz? Silakan Ustaz. Ya, barakallahu fikum. Pertanyaan bermanfaat sekali. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa melimpahkan kebaikan kepada beliau yang bertanya dan juga kepada kita semua. Ya, di sini yang dibahas adalah perkara yang menyangkut keselamatan kita dunia akhirat. Asalnya adalah belajar agama. Ya, Rasulullah SAW diutus dengan rahmat, dengan sebab keselamatan, dan beliau mengajarkan ilmu agama. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang urusan dunia, ketika dalam hadis riwayat Imam Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam salah satu hal yang berhubungan dengan ilmu menanam pohon, beliau pernah melakukan kesalahan karena beliau tidak tahu ilmu dunia. Ketika itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian lebih tahu tentang urusan duniamu. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak diutus dengan mengetahui semua ilmu dalam urusan dunia. Kemudian dalam hadis yang sahih riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Muawiyah bin Abi Sufyan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din." Barang siapa yang Allah kehendaki baginya kebaikan, maka Allah jadikan dia faham dalam urusan agama. Ini asalnya. Kenapa? Karena dengan ilmu agama kita belajar tauhid, kita belajar iman. Di sinilah kita bisa mengetahui jalan yang akan menyelamatkan kita dengan izin Allah menuju surga. Jalan untuk selamat kebinasaan dunia akhirat. Cuma sekarang ilmu dunia, ya, ilmu dunia yang paling menguasainya untuk saat ini, menurut informasi, ya, orang-orang yang dikatakan paling pintar dalam urusan dunia adalah banyak orang-orang kafir. Ternyata ilmu yang tinggi yang mereka miliki, yang mereka dikatakan genius, dikatakan otaknya sangat pintar, orang-orang yang tidak beriman, ilmu yang dunia yang dimilikinya tidak membimbing dia untuk kenal Allah. Apa gunanya ilmu seperti ini? Sampai pun dia menemukan banyak penemuan, ternyata di akhirat dia, kalau tidak masuk Islam dia, tidak bermanfaat, malah kekal abadi dalam neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Binasa. Lah sekarang bagaimana kedudukannya ilmu-ilmu yang umum? Kita katakan ilmu-ilmu umum yang bermanfaat bagi manusia ini boleh dipelajari setelah kita memperbaiki agama kita, memperbaiki iman kita, setelah kita belajar sebab-sebab yang menuntun kita pada keselamatan dunia akhirat. Nah, ilmu-ilmu dunia ini yang menghukuminya adalah ilmu agama. Contoh misalnya, dalam urusan dunia, banyak ilmu yang bermanfaat, ada ilmu kedokteran, ilmu tentang misalnya ekonomi, ilmu tentang teknologi misalnya, ya, teknik dan seterusnya. Ini ada manfaatnya. Tetapi ilmu agama yang nanti akan menentukan, ya, yang akan menghukuminya, perkara-perkara yang berhubungan dengan perkembangan teknologi atau perkembangan ilmu kedokteran, nanti ada hal-hal yang berhubungan dengan perkara-perkara yang melanggar agama, maka diluruskan dengan ilmu agama. Oleh karena itu, mereka harus bertanya kepada orang yang berilmu ketika menemukan sesuatu, misalnya dikhawatirkan melanggar agama, bagaimana hal-hal yang diperbolehkan, apakah ini termasuk darurat atau tidak, dan seterusnya. Jadi, dengan cara seperti ini, ilmu tersebut akan bermanfaat. Ya, kemudian orang yang mempelajarinya, dia sudah menguatkan imannya, sehingga ketika melakukan hal tersebut, dia juga tidak menjadi lupa diri, tidak menjadi sombong, tetap dia menjadikan agama sebagai tolak ukurnya, kemudian dia akan mensyukuri nikmat Allah dan seterusnya. Ketika dia mempraktekannya pun dengan niat yang ikhlas, bukan semata-mata mencari dunia. Jadi ilmu agama ini yang akan meluruskan ilmu-ilmu dalam urusan dunia dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Nah, barakallahu fikum. Nah, Ustaz Taufik, barakallah, jazakallah khairan Ustaz atas jawaban yang telah antum sampaikan Ustaz. Dan untuk pertanyaan berikutnya, kembali kami akan tanya melalui telepon di 0218236543. Ya, silakan. Silakan untuk yang berikutnya. Baik. Ya, silakan. Halo, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Umu dan berada di mana? Dengan Umu Abdul Rahman di Tangerang Ustaz. Ya, silakan Umu. Ini Ustaz, rapat istighfar apa yang sampai kepada orang tua kita yang sudah meninggal dari anaknya yang masih hidup ya Ustaz? Ya. Rapat istighfar seperti apa ya Ustaz? Baik, cukup itu saja. Ya, mohon penjelasannya Ustaz ya. Ya. Terima kasih, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kepada Ustaz kami persilakan untuk menjawab. Silakan Ustaz. Ya, barakallahu fikum. Secara umum doa kebaikan kalau diterima oleh Allah Subhanahu wa taala maka akan sampai. Kita kan berdoa untuk anak kepada orang tuanya, sudah pernah kita jelaskan berkali-kali dalam kajian, menurut pendapat yang terkuat berdasarkan hadis yang sahih, dan ini yang diterangkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala dalam kitab Ahkamul Janaiz, amalan yang dikerjakan oleh seanak itu sampai kepada orang tuanya secara otomatis, karena orang tua itu, anak termasuk usaha dari orang tua. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad At-Tirmidzi dan yang lainnya, yang dinyatakan sanad, dinyatakan kedudukannya hasan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala, Rasulullah SAW bersabda, inna athyaba ma akala rajulu min kasbihi wa inna waladahu min kasbihi. Sesungguhnya sebaik-baik yang dimakan oleh seseorang dari usahanya sendiri, dan anaknya termasuk usahanya. Maka kalau pertanyaannya lafaz istighfar apa? Masya Allah, istighfar apa saja? Istighfar artinya kan pengampunan doa, pengampunan dosa, memohon pengampunan dosa kepada Allah. Kita boleh istighfar apa saja. Kalau kita ingin baca istighfar atau permohonan yang disebutkan doa di dalam Al-Quran, ya, Rabbighfirli waliwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ini bagus. Doa dari Al-Qur'an. Wahai Rabbku, ampunilah aku dan kedua orang tuaku, dan rahmatilah, sayangilah mereka berdua sebagaimana mereka sewaktu mendidikku, menjagaku sewaktu aku masih kecil. Itu diperbolehkan. Misalnya kita katakan Allahumma ighfir liwalidayya atau li abi wa ummi, ya Allah ampunilah dosa kedua orang tuaku, bapak dan ibuku, diperbolehkan. Saya pun dalam bahasa Indonesia juga diperbolehkan. Jadi istighfar apa saja, kita doa dengan sungguh-sungguh. Kalau dengan adab-adab berdoa lebih bagus, lebih utama lagi, kita ungkapkan kepada Allah Subhanahu wa taala agar kedua orang dosa orang tua kita diampuni, agar mereka dirahmati, agar mereka diberikan kelapangan dalam kuburannya, maka dengan izin Allah Subhanahu wa taala doa yang ikhlas, doa yang sungguh-sungguh ini akan diterima dan akan sampai manfaatnya kepada kedua orang tua kita. Nah, barakallahu fikum. Nah, Ustaz Taufik, barakallah, jazakallah khairan atas jawaban yang antum sampaikan Ustaz. Jawaban untuk Umu Abdurrahman mudah-mudahan dapat difahami dengan baik dan benar. Nabi Khotalib Islam Azani Allah wa Yakum. Masih kita angkat pertanyaan melalui telepon di line telepon 0218236543. Ya silakan. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Ibu dan berada di mana? Ibu Diana di Jakarta. Ya silakan Ibu Diana, pertanyaannya. Iya, pertanyaannya. Iya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam Bu. Ya langsung Ibu, pertanyaannya apa? Iya, pertanyaannya ini. Saya kan profesinya sebagai pengajar bahasa asing ya. Nah itu bagaimana caranya melaraskan pekerjaan saya yang sebagai pengajar bahasa asing ini dengan ilmu yang berasal dari Al-Quran dan Hadis. Jadi supaya apa yang saya kerjakan selama ini bisa menjadi amal jariah. Karena kan saya suka dengar nih kalau apa namanya, kalau sebaiknya Muslim itu mementingkan belajar bahasa Arab gitu. Ya. Tapi saya kan tidak bisa bahasa Arab gitu. Nah, bisanya mengajar bahasa di luar bahasa Arab, bahasa asing di luar bahasa Arab nih, bagaimana nih Pak Ustadz? Solusinya supaya betul-betul ilmu yang saya ajarkan ini manfaat dunia akhirat. Baik, terima kasih Ibu Diana. Pertanyaannya cukup ya. Ibu ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, kepada Ustaz kami persilakan untuk menjawab. Silakan Ustaz. Ya, barakallahu fiik. Pertanyaan yang bermanfaat dari Ibu Diana di Jakarta tadi ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan kebaikan dan rahmatnya kepada beliau dan keluarganya juga untuk kita semua. Ya, ini salah satu di antara contoh ilmu agama itu menghukumi dan meluruskan ilmu-ilmu yang lain. Contoh seperti kondisi kasus yang dialami oleh ibu ini, ya, Ibu Diana tadi. Supaya dia bisa memberi manfaat, maka kita katakan, ya, ibu sekarang karena sudah punya pengetahuan tentang bahasa asing, maka tentu sebagai seorang muslimah, ibu juga harus belajar Al-Quran, belajar bahasa Arab agar bisa merenungkan Al-Quran, karena tentu tidak ada alasan di hadapan Allah Subhanahu wa taala kenapa seseorang dia bisa belajar bahasa asing yang juga cukup sulit, sementara bahasa Arab yang merupakan bahasa yang dilakukannya, yang diucapkannya dalam sholatnya, waktu membaca Al-Quran, berzikir, dia kurang paham. Kita katakan mulai sekarang kita belajar bahasa Arab. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk bisa memperbaiki hal-hal yang kurang. Kemudian kita belajar agama, dengan itu kita luruskan hal-hal yang salah dari profesi kita tadi. Sekarang kita mengajar bahasa asing, hukum asalnya ini jasa, diperbolehkan. Ya, nanti ada hal-hal yang bersifat melanggar, kita luruskan. Misalnya di tengah-tengah pengajaran kita mengajarkan bahasa asing, tetap kita nasihati murid-murid kita agar dekat dengan Islam. Ya, mereka-mereka yang Muslim yang mungkin masih lalaikan sholatnya, kita nasihati. Di tengah-tengah pelajaran kita luruskan bahwasanya seseorang yang paham bahasa asing itu tidak mesti hidupnya harus seperti gaya hidupnya orang asing. Gaya hidupnya orang-orang yang tidak mengenal agama, tidak mesti demikian, karena bahasa asing ini kita butuhkan justru untuk bisa menyebarkan kebaikan kepada mereka, orang-orang asing yang justru mereka itu banyak mencari kebahagiaan, yang ternyata kebahagiaan yang hakiki ada dalam Islam. Kenalkan kepada mereka. Jadi bisanya orang-orang yang misalnya ikut belajar bahasa asing ini ternyata lalai dengan kehidupan karena ingin meniru orang-orang asing, orang-orang barat, kita ingatkan tentang hal ini. Hal-hal yang seperti ini insya Allah akan menjadi manfaat dalam pengajaran kita, sampai pun kita mengajarkan bahasa asing. Kemudian dengan kita semakin belajar, kita akan banyak memperbaiki diri kita dari hal-hal yang salah. Dengan sebab inilah kita akan dapatkan kebaikan dari profesi kita itu, dan juga mudah-mudahan menjadi sebab kita tidak lalai dari kewajiban yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan untuk kita mempelajari agamanya dan menjadikan pelajaran agama sebagai sebab untuk perbaikan diri kita dan perbaikan bagi orang lain. Nah, barakallahu fikum. Namsat wa fik barakallah, jazakallah khairan atas jawaban yang telah antum sampaikan Ustaz. Demikian jawaban untuk Ibu Diana di Jakarta, mudah-mudahan dapat difahami dan dapat dimengerti dengan baik insyaallah. Baik, untuk berikutnya masih kami angkat pertanyaan telepon di 0218236543. Ya, silakan. Ya, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak dan berada di mana? dengan Bapak Yusril di Sulawesi Selatan. Bapak Yusril di Sulawesi Selatan, silakan Pak Yusril. Ya, pertanyaan saya Ustaz, ini kan saya biasa mengerjakan sholat duhur itu jam 1 karena saya itu ketiduran. Dan bolehkah saya melaksanakan sholat tarawih tanpa azan dulu? Dan pertanyaan kedua Ustaz, adakah doa khusus untuk selesai sholat sunnah? Baik. Ya, syukuran Ustaz. Baik. Di sholat, di maaf sebelumnya, sholat zuhur di Sulawesi Selatan mulai jam berapa azannya? Ya kan, kalau di sini kan di Sulawesi jam 12. Wah, baik. Jadi, tiduran. Baik, terima kasih. Mengerjakan sholat tarawih 4 rakaat atau langsung azan atau langsung ikamah atau azan dulu? Ya. Baik, terima kasih pertanyaannya Pak Yusril, cukup. Ya. Dan kepada Ustaz, kami bisa tanggung jawab, silakan Ustaz. Iya, barakallahu fikum, pertanyaan bermanfaat sekali dari Bapak yang ada di Sulawesi Selatan ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga beliau dalam kebaikan, juga kebagi kita semua. Pertanyaannya yang saya tangkap tadi, dia selalu melaksanakan sholat sekitar jam 1 siang, padahal sholat duhur telah masuk di sekitar jam 12-an. Ya, kita katakan, kenapa ini terjadi? Katanya karena ketiduran. Ya, maka harusnya dia berusaha untuk ya menggunakan fasilitas yang ada agar membangunkan dirinya. Meskipun tidak salah dia sholat, tidak sampai dikatakan batal sholatnya ketika dia sholat terlambat 1 jam, tapi keutamaan sholat di awal waktu jelas-jelas diperintahkan. Disyariatkan di dalam Islam, kita berlomba-lomba dalam kebaikan sholat di awal waktu. Ya, karena ini menunjukkan kita semangat dengan sholat kita, ini menambah keutamaan kita. Ya, saat ini mungkin bagi laki-laki karena dalam kondisi tersebarnya pandemi virus corona ini, sehingga tidak disyariatkan bagi tempat-tempat yang sudah tersebar wabah ini, tidak disyariatkan untuk sholat di masjid, sehingga ada orang yang lalai, yang tadinya dia sholat berjamaah di awal waktu, ketika sholat di rumah dia ketiduran, maka ini tidak pantas. Anda sekarang punya jam waker misalnya, atau alarm di handphone, atau keluarga kita yang bisa membangunkan kita di awal waktu, itu harusnya yang kita tempuh. Harusnya kita tempuh untuk bisa melaksanakan sholat di awal waktu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, sholat tanpa adhan dan tanpa iqamat. Ya, kita adhan sendiri di rumah, itu disyariatkan. Beberapa hadis yang sahih menunjukkan demikian. Syekh Al-Albani juga rahimahullah ta'ala berfatwa tetap disyariatkan bagi seorang yang sholat sendiri. Bahkan perempuan saja disyariatkan. Meskipun tidak wajib bagi perempuan. Kita mengumandangkan adhan dan iqamah. Ringkas, tidak juga berat bagi kita. Ya, di rumah kita sebelum kita melaksanakan sholat, tidak mesti dengan suara yang terlalu keras juga. Atau paling tidak minimal kita iqamah saja waktu kita akan melaksanakannya. Jadi kita usahakan sebisa mungkin kebaikan-kebaikan itu jangan kita luputkan dari diri kita, justru kita berusaha menambahnya, karena ini yang akan kita ambil manfaatnya ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan itu bagi kita semua. Barakallahu fikum. Nah. Nah, Ustaz Taufik barakallah, jazakallah khairan atas jawabannya Ustaz. Demikian jawaban untuk Pak Yusril di Sulawesi Selatan yang tadi sudah menyampaikan pertanyaannya dan mudah-mudahan dapat difahami dengan baik dan benar. Tapi Ustaz, untuk pertanyaan berikutnya, kita angkat pertanyaan melalui pesan singkat Ustaz yang sudah masuk. Yang pertama Ustaz, dari pendengar kita melanjutkan pertanyaan mengenai sholat Ustaz. Ustaz, bagaimanakah jika seseorang yang dahulu sebelum pandemik dia sholat berjamaah dengan tepat waktu, tapi ketika pandemik dia di rumah dan sholatnya agak sedikit lambat disebabkan karena harus menunggu anak-anak dan istrinya agar bisa sholat berjamaah dengannya, apakah ini juga termasuk satu yang tercela Ustaz? Silakan Ustaz. Iya. Mudah-mudahan ini adalah merupakan bagian dari kebaikan dan tidak merupakan celaan ya. Kita katakan seandainya misalnya dia selalu berusaha sholat di awal waktu, tapi dia harus membangunkan dulu istrinya atau anak-anaknya. Anak-anaknya mungkin perlu dibimbing dulu untuk berwudu. Selama dia lakukan proses untuk pelaksanaan sholat tadi di awal waktu, maka dia tetap terhitung orang yang sedang mengusahakan kebaikan tersebut. Ini tidak termasuk dosa, insya Allah. Ketika adzan berkumandang, dia kemudian anaknya ada yang masih tidur, anaknya ada yang masih bermain, tentu mereka perlu diajak dulu, perlu dilembuti dulu supaya mau segera berwudu. apalagi anak-anak kita sudah ketahui ya. Jadi selama itu dilakukannya, maka ini termasuk proses untuk pelaksanaan sholat. Sampai pun kalau terlambat, agak terlambat ketika melakukan proses ini, insya Allah ini bukan termasuk kelalaian kalau itu yang dilakukannya. Ya, makanya sebagai kepala keluarga, dia dan istrinya yang harus berusaha untuk menjaga waktu ini supaya nanti menjadi panutan bagi anak-anaknya di kemudian hari, agar mereka terbiasa mengamalkan sholat di awal waktu yang tentu ini keutamaannya dan kemuliaannya sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan ini menunjukkan bahwa mereka-mereka yang terbiasa sholat berjamaah tidak menjadi berkurang semangatnya dengan saat ini ketika kondisi menyebabkan dia melaksanakan sholat di rumahnya. Nah, barakallahu fikum. Nam Ustaz Wafiq, barakallah, jazakallah khair Ustaz atas jawaban yang telah Anda sampaikan Ustaz. Dan pertanyaan berikutnya masih dari pesan singkat Ustaz. Ustaz mohon dijelaskan bagaimanakah dengan orang yang dahulunya pernah berbuat zina, lalu kemudian setelah itu dia menyadari tapi dia merasa bahwasannya ibadahnya, apakah ibadahnya diterima Ustaz, dan apakah dosa-dosa yang begitu besar akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kadang ketika bangun di tengah malam merasa ibadahnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala disebabkan dengan dosa masa lalu. Ustaz, Ustaz berikan, mohon berikan penjelasan Ustaz. Silakan Ustaz. Iya, barakallahu fikum. Allah Subhanahu wa taala menjanjikan bagi orang yang bertobat dengan sungguh-sungguh, orang yang memperbaiki dirinya, maka Allah akan menerima tobatnya. Ya, qul ya ibadialladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfirud dzunuba jami'an. Katakanlah wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap dirinya sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah, sungguhnya Allah mengampuni semua dosa. Di dalam beberapa hadis yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahkan menyebutkan hal ini, di antaranya ada hadis yang derajatnya hasan riwayat Ibnu Majah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "At-taibu minadz-dzanbi kaman la dzanba lahu." Orang yang telah bertobat dari dosanya seperti orang yang tidak berdosa sama sekali. Maka mohon ampun kepada Allah dari dosa tersebut. Jangan cuma sekali, nanti mohon ampun lagi. Waktu kita sendiri, kita selalu mohonkan ampun dari dosa-dosa yang kita pernah lakukan tersebut. Supaya Allah Subhanahu wa taala, kalau yang di kali pertama tidak diampuni, maka mudah-mudahan kali yang kedua atau kali yang ketiga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dan menghapuskannya. Maka jangan kita berputus asa dari rahmat Allah. Waktu kita beribadah, kita yakin kita menghadap kepada zat yang maha pengasih lagi maha penyayang, yang rahmatnya mendahului kemurkaannya. Itu yang kita yakini dalam hadis-hadis yang sahih. Inna rahmati sabaqat ghadabi. Rahmatku mendahului atau mengalahkan kemurkaanku. Kita menghadap zat yang maha pemurah. Oleh karena itu kita mohon kepadanya pemaafannya, pengampunannya, dan bertekad berdoa kepadanya agar dijaga supaya tidak mengulangi perbuatan-perbuatan dosa tersebut, dan mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dia dijaga dalam kebaikan Islam ini sampai di akhir hayat kita. Nah, barakallahu fikum. Ufik barakallah jazakallah khairan Ustaz atas jawaban yang telah antum sampaikan Ustaz. Demikianlah untuk ibu yang bertanya di pesan singkat, dan ikhwatal Islam azan ya Allah wa yakum. Untuk berikutnya kami angkat pertanyaan terakhir di kesempatan pagi hari ini melalui telepon, di layanan telepon 0218236543. Ya, silakan. Ya, silakan. Baik, kami tunggu kembali bagi Anda yang ingin bertanya. Kami berikan kesempatan untuk pertanyaan terakhir di kesempatan pagi hari ini untuk Anda yang bertanya di 0218236543. Nam, silakan. Ya, silakan. Ya, silakan, Pak. Iya Pak, silakan. Bapak cukup menyimak lewat telepon saja Pak, dan mohon dimatikan televisinya dulu, suara televisinya, agar tidak membingungkan karena memang suaranya delay ya, kurang lebih beberapa detik. Jadi Bapak cukup menyimak lewat telepon. Silakan Pak, dengan siapa dan dari mana Pak? Ini dari Sulawesi Selatan. Dengan Pak siapa? Maaf. Dari Pak Sulaiman, mau bertanya ini. Oh, silakan Pak Sulaiman. Ya, mau bertanya, apakah dosa kita meninggalkan ini toh anak dan istri dua di kampung? Nah, ini sementara kan mau Lebaran. Nah, di tengah pandemi ini kan dilarang mudik gitu. Jadi sedangkan kita mau ngirim uang juga nggak bisa karena keadaan dalam pandemi ini nggak bisa kerja gitu. Jadi apakah saya harus mudik ataupun saya nggak mudik itu nanti secara hukumnya itu saya dosa atau tidak ya? Dosa karena tidak ini Pak ya, karena tidak ke rumah gitu Pak, balik ke kampung gitu Pak ya. Baik, terima kasih Pak. Itu saja pertanyaan Pak Soleman. Cukup Pak? Ya baik. Baik, kami serahkan kepada Ustaz untuk menjawab. Silakan Ustaz. Ya, barakallahu fikum. Pertanyaan bermanfaat dari beliau tadi ya, yang semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga beliau dan keluarganya yang ada di kampung semua dalam keadaan baik dan selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala dan juga untuk kita semua. Ya, kondisi yang Bapak ceritakan tadi ya, karena apa ini adalah kondisi yang memang darurat. Ya, hukum asalnya kita berkumpul dengan mereka, tapi ketika kondisi ini apalagi ada larangan pemerintah, apalagi juga membahayakan diri kita sendiri di tengah wabah COVID-19 ini, kalau orang pulang kampung kemudian menumpang kendaraan umum banyak risiko, apalagi ada larangan pemerintah dalam masalah ini, tidak boleh kita durhaka kepada pemerintah dalam hal ini. Ya, maka kondisi yang Bapak alami saat ini adalah kondisi darurat, sama dengan masalah mengirim uang karena tidak ada pekerjaan. Selama ini Bapak tunaikan mengirim uang, memberikan nafkah kepada mereka, tapi kondisi yang saat ini sedang ada menjadikan sulit, maka ini bukan sesuatu yang dikatakan sebagai kesalahan. Bapak sudah berusaha untuk mencari nafkah semampunya, ternyata kondisi yang membatasi. Maka kita hanya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa dengan sungguh-sungguh agar bencana ini segera diangkat, ya, wabah ini segera Allah Subhanahu wa taala hilangkan dari kehidupan kita dan kembali seperti kondisi yang normal, yang tentu bahkan lebih baik lagi seharusnya, ya. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala hal tersebut. Jadi untuk keadaan Bapak saat ini kita katakan kondisinya darurat. Ya, kirimlah pesan kepada keluarga agar mereka bersabar dan Bapak juga tetap berusaha mencari nafkah semampunya untuk bisa diberikan kepada keluarga kita. Adapun masalah pulang kampung, maka kita katakan jangan lakukan karena ini ada larangan dan juga berbahaya. Apalagi ini ketetapan pemerintah yang akan kalau dilanggar juga akan menjadi resiko bagi diri kita sendiri. Kita katakan bersabarlah, mudah-mudahan nanti Allah Subhanahu wa taala berikan jalan keluar sebentar lagi dari masalah atau musibah yang sedang menimpa kita. Barakallahu fikum, ini pertanyaan terakhir di perjumpaan kita di kesempatan pagi hari ini. Semoga apa yang telah kita bahas, pertanyaan yang telah kita jawab memberi manfaat untuk kebaikan dunia akhirat kita. Sekali lagi mohon maaf atas segala yang salah dan kurang. Kami cukupkan. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.